Malam telah berganti, kulihat sempurna bentuk bulan. Bintang yang menentang, rasakan indah lukisan malam. Malam ini ku tak bisa datang, karena ku mengerti memang tak pantas kau dicintai.